dan seluruh jajaran pimpinan di tentunya di DPP, FSPMII dan PMI dan KSPI. Para pahlawan-pahlawan buat saya di kondisi Indonesia dan perekonomian saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku yang non-muslim, insyaallah ini materi juga buat Anda juga, karena Islam adalah sebuah agama yang juga bernilai universal. Dan apapun agamanya, insyaallah Islam menaungi semuanya dengan cinta kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika saya ditelepon oleh Pak Iqbal kemarin, saya lihat jadwal saya agak padat dan kemungkinan besar malam saya teler ini, tapi saya pikir di hadapan saya kebayang gitu ya, ini adalah orang-orang yang selama ini bukan cuma menjadi saya seperti mereka atau saya bagian dari mereka. Saya juga bukan orang kaya, saya juga seorang anak nelayan, dan saya merasakan juga perih pedihnya kehidupan terutama di Jakarta Utara yang sampai hari ini boleh jadi lebih mahal daripada yang di Pluit gitu. Dan saya juga berada di tengah keluarga-keluarga seperti bapak-bapak sekalian. Karenanya ketika diundang bagi saya ini sebuah kehormatan Pak Iqbal, jadi sulit bagi saya untuk menolaknya. Dan berada di lingkungan bapak-bapak sekalian, khususnya dari sebuah organisasi perburuan seperti ini, bagi saya juga sesuatu yang heroik, keberpihakan kepada wong ciliknya beneran gitu ya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak juga merupakan stakeholder penting maju, mundur, bangkit dan jatuhnya bangun dipesankan kepada saya tentang amanah menjadi pemimpin dari kalangan buruh misalnya. Satu hari Rasulullah SAW usai perang lalu hendak membagikan ghanimah, rampasan perang. Ada seorang Arab Baduy dari ujung kampung yang miskin tetapi pekerja keras. Saya tidak bilang dia buruh, tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang seperti bapak-bapak, kalau saya telusuri dalam peperangan Rasulullah, adalah merupakan pilar penting yang selalu membentengi Rasul dan memenangkan perjuangannya. Allahu Akbar. Seperti yang saya ceritakan ini, seorang Arab Baduy yang juga miskin dari pihak yang tersingkirkan, barangkali di kawasan Mekah Raya pada masa itu. Suatu hari setelah menang, pembagian ghanimah, lalu si Baduy ini bilang, "Ya Rasulullah, ya apa ini? Saya ikut hijrah bersamamu bukan untuk ini. Bukan untuk kepentingan dunia ini saya cari." Si Baduy ini tentu yakin bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah sebuah kesalahan. Dan saya yakin dia juga tahu ini hak dia. Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa ini hak kamu untuk mendapatkan apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Dan beginilah aturan main dalam agama. "Ya Rasulullah, aku datang hijrah bersamamu ke Madinah, dan kemudian aku ikut berjuang berperang menegakkan kebenaran bersamamu ya Rasulullah. Berharap agar pedang itu menancap di sini bukan untuk ganimah dan rampasan perang ini. Jadi kemiskinan, hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak serta-merta membuat dia bangga dengan pembagian perang dan hasil kemenangan itu. Dan Rasulullah SAW menceritakan ini tentu karena dia juga merupakan bagian penting dari sebuah pertarungan tegaknya kebenaran, sampai kemudian terjadi peperangan lain. Lalu dicarilah orang Arab Badu ini. Semua sudah pulang kecuali tinggal dia. Tiba-tiba rombongan lain datang dan bawa sosok mayat, lalu kemudian dibuka, ternyata orang kecil ini, orang miskin ini yang sudah buktikan kebenarannya, dan panah itu hingga dia wafat menancap persis di telunjuk yang dia tunjuk, maksud saya persis di arah telunjuk di mana dia menunjuknya di keningnya itu. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, tapi di antara mereka ada juga yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang masih menunggu-nunggu kapan giliran mereka untuk gugur, dan mereka tidak sedikit pun merubah janjinya kepada Allah. Inilah komitmen orang kecil yang sesungguhnya. Kalau dia berjuang untuk kebenaran, insya Allah lebih murni ketimbang mereka yang sudah kenyang dengan berbagai macam fasilitas. Dan di harapan saya mudah-mudahan orang-orang penerus perjuangan seperti ini. Takbir. Saya kira ini akan saya jadikan sebagai landasan sebuah perjuangan, tentu tidak sepi dari fitnah. Ya, wah ini makan banyak pasti nih, gitu kan? Ya, ini menang banyak nih. Wah ini ngambil banyak nih pasti nih. Jadi ketika dasarnya adalah bukan kepentingan-kepentingan yang bersifat materi, sebab meskipun orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang bermateri, bukan begitu? Ya, kita berhadapan dengan kekuatan ini selalu. Jadi kemungkinan besar Anda bisa lumpuh di tengah jalan menghadapi kekuatan-kekuatan material ini. Jika tidak tahu persis dasar dan arah perjuangan yang hendak kita capai itu. Dan saya kira pimpinan-pimpinan yang ada di sini, masih di sini, melihat berapa banyak yang sudah bergelimpangan di hadapan kekuatan materi yang menghancurkannya, sehingga nilai perjuangannya selama ini menjadi sia-sia, hanya sebuah teriakan untuk mendapatkan jatah yang sedikit di dunia ini. Dan saya yakin ketika ini menjadi dasar gerakan, ini menjadi dasar perjuangan, dan ini juga menjadi tujuan dari sebuah perjuangan seperti digambarkan di ayat yang saya baca ini di surah Al-Ahzab ayat 23, maka insya Allah kekuatan buruh yang sedang Anda perjuangkan ini juga bagian daripada kekuatan jihad fisabilillah. Dan orang-orang yang gugur di medan perjuangannya menentang kezaliman kaum-kaum khususnya kapitalis, kalangan-kalangan yang hedonis, yang tidak mengindahkan kepentingan-kepentingan orang kecil, Anda dengan kesederhanaan Anda, dengan semua kekurangan tapi keberpihakan kepada orang kecil, insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi jembatan menuju surga Anda semua. Amin. Takbir. Inilah yang terjadi sebetulnya di dalam Islam itu. Dan ukuran keistimewaan seseorang, kehormatan seseorang dalam Islam tidak pernah diukur dari materi dan kekayaannya. Kita cuma diperintahkan untuk berikhtiar, kita diperintahkan untuk mencari nafkah, dan kita, ketika kita memperoleh kebaikan, memperoleh manfaat, maka kita akan berbagi seluas-luas. Ini prinsip di dalam Islam. Memang tidak kapitalis, tidak pula juga sosialis, apalagi komunis. Islam berada di antara keduanya dalam konsep ini. Islam mengakui hak-hak individu, pada saat yang sama Islam juga mengakui hak-hak sosial lainnya. Tetapi yang paling penting barangkali yang mempertegas demarkasi antara orang miskin yang tak berdaya dengan orang miskin yang mempunyai jati diri, yang kemudian terus bergerak mengambil pelajaran dari Buya Hamka dalam tafsir surah Al-Asr. Saya kira ada yang menarik dari pernyataan Buya Hamka juga bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kita, termasuk pegangan perjuangan kita. Apa itu? Jadilah orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Menjadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, bersabar bersama yang benar, atau menegakkan kebenaran, mengerjakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Tentu termasuk di sini bersabar bersama orang-orang yang benar juga. Siapa orang benar itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang benar adalah orang yang beriman. Orang yang mengerjakan yang benar adalah orang yang beramal saleh. Orang yang mengajarkan kebenaran adalah wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat di dalam kebenaran, dalam menegakkan kebenaran, dalam kondisi lapar sekalipun, dalam kondisi terhinakan sekalipun, bersabar terus menyebarkan kebenaran, dan ujungnya adalah bersabar bersama yang benar. Saudara-saudara, di tengah iklim demokrasi liberal kita pada saat ini, di tengah ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan ekonomi kita pada hari ini, kalau kita diam, kalau kemudian kita tidak berbuat, bahkan kalau kita tidak berteriak menuntut hak kita, maka kita akan terhempas dan betul-betul terhinakan. Adalah hak kita untuk menuntut apa yang menjadi hak kita, yang sudah dijamin oleh Tuhan, yang dijamin oleh undang-undang, dan kemudian juga itu hak kemanusiaan kita, kita tuntut sampai tetes darah penghabisan ketika kita gugur. Mudah-mudahan itu adalah jihad fisabilillah. Ya, coba kita perhatikan sekarang ini orang-orang kecil yang berdagang, yang bekerja keras, susah untuk naik upah, bukan sesuatu yang mudah. Di tengah otak kapitalis, di tengah pendidikan yang memang itu yang mereka pelajari selama ini, ditambah lagi kondisi saat ini bisnis susah, tapi uang di dunia politik khususnya 2018-2019 ini gak berseri. Kalau orang-orang kecil ini kemudian tawakal, diam dan hanya menonton, ya mungkin malaikat juga tidak bangga pada anda yang sabar seperti itu. Adalah menjadi hak kita untuk menuntut dan terus menegakkan kebenaran, tentu di dalam koridor-koridor yang jelas. Dan selain konstitusional, kadang-kadang konstitusional juga kita juga susah ya. Banyak saja tikungan-tikungan yang membuat kita kemudian selalu dicari-cari celah-celah kesalahannya. Tapi inilah hidup. Inilah perjuangan. Kebersamaan anda selalu dalam kondisi seperti ini. Kalaupun nanti ada di antara kita yang bisa kaya raya, percayalah, memilih sederhana jauh lebih selamat. Kalaupun ada di antara anda duduk sebagai pimpinan, berpotensi untuk menjadi pejabat penting, percayalah, bersama buruh jauh lebih terhormat. Ya, tapi ini tidak mudah menghadapi ujian seperti ini. Ya, satu saat godaan itu akan datang. Karenanya bersabar bersama yang benar juga membutuhkan langkah-langkah yang konkret. Baik, sekarang saya masuk kepada langkah-langkah yang konkret itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dalam konteks kekinian kita melihat fenomena yang digambarkan dalam agama kita, Al-Islam khususnya. Begini, Rasulullah SAW sangat bangga dengan orang-orang yang miskin, sangat dekat bersama orang-orang yang kekurangan. Karena di antara misi kenabian adalah keberpihakan kepada orang-orang yang kekurangan, Karenanya menjadi pemimpin di organisasi seperti ini hanya bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang berjiwa mulia, berhati mulia seperti para nabi dan rasul. Dan ini sekali lagi tidak mudah untuk menjalankan amanah ini, apalagi Anda yang berada di front terdepan godaannya. Saya yakinlah di depan sini kalau mau, ya, mau tahta, harta atau paha, semuanya pasti ada. Sebab ketika Anda melakukan aksi, ya, akan ada yang khawatir di mana akan ada bintang-bintang yang berjatuhan. Demi menjaga bintang agar tidak berjatuhan, sudahlah, mau berapa saya bayar. Saya pikir demi menjaga keseimbangan, tentu organisasi buruh seperti ini jika disalahfahami juga dianggap sebagai pengganggu stabilitas keamanan sosial, sebagai perusuh tegaknya ekonomi yang berkeadilan, sebagai preman-preman jalanan yang selalu menjadi kendala bagi bangkitnya sebuah bangsa. Saya kira tidak, apalagi di zaman kapitalis seperti ini, apalagi di zaman hedonis seperti ini, apalagi di zaman individualis seperti ini. Serikat buruh seperti ini menjadi sebuah lembaga balancing yang membuat kehidupan sosial menjadi terus tegak pada jalurnya. Cuma tadi ikuti pola kenabian itu, keberpihakan, kebersamaan kita kepada rakyat kecil, keberpihakan kita kepada saudara-saudara dalam bentuk organisasi yang seperti ini, jangan sampai lengah dengan satu prinsip penting. Rasulullah bahkan menggambarkan ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan orang-orang yang membiayai anak yatim di surga seperti ini jaraknya. Dan Rasulullah SAW bangga bersama orang-orang miskin dan mati dalam keadaan sebagai orang-orang miskin. Ini bukan fatalis, ini adalah sebuah pilihan kemuliaan agar jiwa ini tetap selamat, agar kehidupan sosial ini tetap berimbang, dan agar misi kenabian tetap berjalan. Dan disinilah misi mulianya orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, berpihak dan membela serta menjadi benteng orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang termiskinkan. Ini yang pertama. Insya Allah, makanya di depan saya katakan tadi, jika kita betul-betul konsisten, konsisten bersama kebenaran, maka mudah-mudahan sampai kepada puncak bersabar bersama kebenaran. Organisasi ini kita doakan, mudah-mudahan jembatan Anda masuk ke surga Anda semua. Amin. Yang kedua, hal yang paling penting juga adalah bagaimana memadukan gerakan antara kondisi yang memang sulit tetapi tetap ada rasa adil di jawa, di dalam jiwa kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Terkadang perut lapar, terkadang penghasilan sedikit membuat kita kehilangan kontrol rasa adil. Kebencian yang berlebihan terhadap katakanlah kelompok-kelompok orang-orang borjuis misalnya, kelompok-kelompok berada, ketidakadilan di tengah kita pada posisi yang terzalimi seringkali suka mendapat peristiwa sehingga keluar dari objektivitasnya. Pada kondisi seperti ini menjadi pemimpin-pemimpin seperti Anda sulit. Tapi dengan izin Allah, organisasi ini akan menjadi jembatan Anda masuk surga selama Anda berpegang pada prinsip-prinsip rasa adil dengan bertindak adil. Sebagaimana Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada keponakannya yang terlibat menggosipkan keluarga Rasulullah SAW. Lalu marahlah Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kekurangan Abu Bakar sebagai kelompok yang harusnya berlaku adil dengan hartanya kepada keponakan yang miskin, yang selama bersama orang-orang yang telah menggosipkan keluarga Rasul, Abu Bakar pun memutus apa yang menjadi hak bagi kaum buruh. Di tengah sulitnya di tengah perihnya, di tengah kondisi keterzalimannya, tentu rentan. Rentan minimal untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sampai kepada sebuah gerakan-gerakan perlawanan yang melebihi batas-batas keadilan. Tetaplah berlaku adil dalam melihat siapapun, dan jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kebencianmu kepada seseorang, kebencianmu kepada siapapun membuat kamu kehilangan rasa adil sehingga kamu tidak mampu berlaku adil. Jadi dua hal, ada rasa adil, ada tindakan yang adil. Nah nih, kalau udah begini di lapangan agak repot ini memang. Iya, bisa-bisa ditutup semua jalan tol ini yang dekat pintu pabrik ya. Yang menjadi korban jadi semuanya. Ya, dalam kondisi tertentu ya judulnya mohon maaf gitu kan. Kalau kami harus melakukan ini, dan mudah-mudahan manfaatnya jauh lebih baik daripada itu insya Allah. Tapi Allah yang menilai Anda nantinya. Allah yang menilai Anda apakah ada rasa adil di dalam hatimu. Apakah tindakanmu akan melahirkan rasa keadilan di tengah masyarakat atau di tengah kehidupan sosial. Tapi yang pasti sekali lagi, memang menjadi pemimpin yang amanah itu, selain seperti yang pertama, konteks bagaimana mencontoh para nabi dalam perjuangannya, dalam kepemimpinan kepada orang kecil, tapi secara kemanusiaan juga harus punya rasa adil ini. Apalagi jadi pemimpin, biasanya dapat duluan di depan itu. Pemimpin yang baik dan amanah itu, kalau ada kondisi susah, dia yang paling duluan lapar. Ya, kalau lagi beruntung, paling belakangan kenyang. Insya Allah seperti itu semua yang ada di sini. Rasa adil itu berat memang. Ya, memang berat. Ini memang berat. Tetapi ada ujian lain di mana Anda harus berlaku adil. Ada hukum di dunia ini. Ada hukum di dunia ini yang tidak pernah berubah. Yang namanya ghanimah, rampasan itu, halal atau haram? Nah, masih kurang jelas nih ilmunya. Rampasan perang, halal atau haram? Halal. Halal. Halal, ghanimah. Iya. Andai para pendahulu bangsa ini enggak perang, dapat enggak tanah Indonesia ini? Enggak. Jadi di dalam Islam, al-ghanimah, keluarga Rasul tidak berhak mendapatkan zakat, tidak berhak mendapatkan sedekah, tapi berhak mendapatkan al-anfal dan ghanimah. Ada perang, ada rampasan perang, diperoleh hasil perang tanpa perang, itu namanya anfal. Ada rampasan perang, diperoleh dari hasil perang, ini namanya ghanimah. Tapi prinsipnya ya, konsekuensi dari sebuah peperangan dan kemenangan pasti ada ghanimah. Kalau nggak percaya, tanya aja sama komandan ini. Banyak tawaran-tawaran rampasan perang sebetulnya usai menang perang. Iya Pak ya? Tapi saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi setelah hari ini saya harus dapat ongkos dengernya, boleh nggak gitu? Bercanda saya. Ya harus berani bertarung. Anda akan mendapatkan hak Anda. Nggak berani bertarung ya nggak dapat apa-apa. Ini hidup. Saya punya piara ayam, saya lepas depan rumah. Ya, di ada taman di depan rumah saya. Ada ayam kate, ada ayam pelung, ada ayam biasa gitu. Saya lepas. Ya, ayam kate diizinkan oleh Allah kalau tidur malam tuh naik ke pohon. Tabiatnya kan begitu. Ada puluhan depan rumah. Dan saya suka melihatnya setiap pagi. Cuma ada satu tuh jagernya di situ tuh. Ya. Kalau pas pembagian makanan, nggak ada yang berani maju selama dia masih ada di situ gitu kan? Ya, saya bilang sama anak saya, nah hidup ini seperti ini. Kalau kamu nggak berani bertarung, ya nasibmu tunggu sebentar. Dan bahkan ketika pembagian makanan, gitu, yang lain rebut makanan, yang satu ini ngejar semuanya, jangan sampai makan duluan gitu. Saya pikir bodoh banget ya ayam yang lain. Coba dia bersatu habis nih ayam tua satu ini, si Jagger ini. seperti itu. Kehidupan itu seperti itu. Harus punya mental fighting. Enggak berani fight ya tidak dapat rampasan perang. Jadi caranya gimana supaya dapat rampasan perang? Harus berang. Takbir. Nah, iya, Anda diam aja enggak dapat apa-apa. Berani perang? Tapi ada perang yang konstitusional, ada yang perang tidak konstitusional. Jadi kalau memang menjadi pengikut Nabi kemudian punya rasa adil, ya harus berani perang tapi secara konstitusional gitu. Hah? Nah, cuma ya lu atur sendiri dah tuh. Apa maksud saya cerita tadi? Inilah hidup itu, inilah konsekuensi hidup. Kalau Anda diam, pasti dia bilang, siapa suruh jadi buruh? Nggak suka, keluar. Kan gitu. Betul. Emang enak dijatuhin. Kita bukan hewan, kan? Tetapi melihat dari itu, bahwa kehidupan ini memang seperti itu. Nah, cuma di lapangan nanti, tetaplah. Saya katakan tadi, di tengah kondisi pertarungan seperti ini, akan ada kekalahan dan akan ada kemenangan. Akan ada hasil rampasan perang, akan ada juga kerugian-kerugian besar sebagai pemimpin. Sekali lagi, untuk menjadi pemimpin yang amanah dalam kondisi seperti ini, hati-hati, jangan zalim. Jangan zalim. Sekali Anda zalim, Anda akan berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya sunnatullah, dan Anda akan Anda terlempar dari kelompok suci orang-orang miskin ini. Jangan anggap ketika Anda sudah menjadi pemimpin bisa berlaku semena-mena terhadap bawahan-bawahan Anda yang Anda pimpin itu. Jangan semena-mena, jangan zalim. Sekali Anda zalim, Anda digulingkan, dan Allah bersama orang-orang yang miskin, apalagi terzalimi. Sekali doa, selesai jabatanmu. Jangan zalim. Ketika sudah berlaku zalim kepada bawahan, kepada anggota, tunggu aturan main. Keras dunia seperti ini. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk senantiasa menjaga amanah. Ya, saya melihat di dunia lapangan seperti itu. Ya, kalaupun salah, Anda pernah keliru, ya bertobat aja sekarang. Istighfar dulu. Ya, siapa sih yang gak pernah salah? Siapa sih yang gak pernah salah? Pasti pun setiap kita pernah bersalah. Ya udah bertobat aja dulu, maaf sama anak buah. Ya, saya pernah salah. Nah. Ya, so kalau tidak kata-kata kasar ya seringkali keluar dari kita, kan? Awas ya, kalau sampai lu gak turun, gua hancurin pabrik lu, kan gitu. Saya nggak tahu, nggak pernah terjadi kali kalau di sini ya. Baik, saya sekarang berada di lingkungan yang lembut, jadi bahasa saya agak seperti ini. Apalagi metal, orang-orang metal karena di suasana sering gitu, jadi suaranya juga rada-rada metal musiknya gitu. Dan saya kira jiwanya juga seperti metal semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan di tangan Anda kekuatan guru yang senantiasa berada bersama yang benar. Di tangan Anda semua sebagai pemimpin di tengah kondisi Indonesia yang seperti ini, insya Allah para guru, orang miskin merasa aman bersama kita semua. Selama kita menjadi orang yang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.